Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan arju biha najata yawmiddin. Wa asyhadu anna Muhammadan عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد hadirat rahimani wa rahimahumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita semua, kepada kita sekalian, kesempatan yang baik ini di sebuah surau yang merupakan salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua termasuk mereka yang mendapatkan keutamaan dan kebaikan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi bersabda, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi ma 'indah." Tidak ada suatu kaum yang duduk bermajlis di rumah dari rumah-rumah Allah. Ya. Surau, masjid adalah rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidaklah mereka duduk di masjid tersebut yang keluar kitab Allah, membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu fi ma bainahum, saling mempelajarinya antara sesama mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pasti akanlah turun untuk mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghashiyatuhumur rahmah, mereka akan dinaungi, dituduhi oleh para malaikat, lagi dinaungi, diliputi oleh rahmat. Wahabbatkumul malaika, dituduhi oleh para malaikat. Wadakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan menyebut mereka yang hadir bermajlis di rumah dan rumah-rumah Allah itu akan dibanggakan nanti oleh Allah di depan para malaikatnya. Maka saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua termasuk mereka yang mendapatkan keutamaan yang agung ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perjumpaan kita ini sebagai perjumpaan yang membawa kebaikan dan manfaat, sebagai bekal yang baik untuk kita semua insyaallah taala di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat kelak. Sekarang kita semua kemudian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dan saya muliakan, membahas tentang keutamaan ilmu agama merupakan salah satu pokok dari kehidupan ini. fondasi dasar yang harusnya selalu mewarnai, menghiasi kehidupan seorang muslim dan muslimat. Iya. Sehingga Imam Ahmad berkata bahwa seorang hamba perlu kepada ilmu agama lebih banyak daripada keperluan terhadap makan dan minum. Makan dan minum sehari 2 kali, 3 kali cukup. Ilmu agama seorang hamba perlu setiap nafas yang berjalan bersamanya, berdetak bersama aliran darahnya, perlu kepada ilmu agama. Iya. Karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaAllah ta'ala, saya akan bacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu agama, bagaimana urgensinya dan manfaatnya di dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah. Iya. Dari ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu agama adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu akan diangkat oleh Allah beberapa derajat, diangkat pada kedudukan-kedudukan yang lebih tinggi. Ya. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa siapa yang menghendaki dari kehidupan dunia dan akhirat ingin ditinggikan derajatnya oleh Allah, maka jalannya adalah dengan menuntut ilmu agama, masuk di dalam golongan orang-orang yang berilmu. Iya. Sehingga derajatnya diangkat oleh Allah, kebaikannya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang Nabi Ibrahim yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diagungkan kedudukannya. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim. Narfa'u darajatin man nasha. Dan itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim. Dan kami mengangkat derajat siapa saja yang kami kehendaki. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengangkat derajat Nabi Ibrahim alaihi salam, ditinggikan kedudukannya karena diberi hujjah oleh Allah, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka perhatikan, siapa yang menginginkan kedudukannya diperbagus di dunia ini, dikokohkan di dunia dan dijamin kebahagiaannya di akhirat, jalannya adalah apa? Dengan menuntut ilmu agama. Karena ini adalah jaminan Allah di dalam Al-Quranul Karim. Iya. Kemudian di antara keutamaan orang-orang yang berilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menyebut manusia 2 golongan saja, tidak ada golongan yang ketiga. Hanya ada 2 golongan. Ya. Golongan yang pertama adalah orang yang berilmu. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang buta, tidak melihat. Apanya yang tidak melihat? Mata yang mana? Mata kepala atau mata hati? Ya. Buta mata kepala, gampang urusannya. Tapi yang berat adalah apa? Buta mata hati. Ya. Allah firman di dalam Al-Quran, أَفَمَنْ يَعْلَمْ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى. Apakah sama orang yang berilmu, yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad adalah sebuah kebenaran, apakah sama kedudukan mereka dengan orang yang buta? Jadi hanya ada dua kelompok saja. Satu, belajar, menuntut ilmu, punya ilmu. Dan satunya lagi adalah golongan yang buta, tidak melihat. Nah ini pembagian di dalam. Siapa yang membagi menjadi dua golongan? Allah yang membaginya di dalam Al-Quran. Iya. Karena itu, siapa dari muslim dan muslimat yang tidak cinta kepada ilmu agama atau meninggalkan ilmu agama, maka artinya dia suka digolongkan kepada orang yang buta. Iya. Dan kalau seorang hamba sudah buta di dunia, di akhirat kelak akan lebih buta lagi. Allah firman di ayat yang lain, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى. Barang siapa yang berpaling dari ad-dikri, dari dikri, mengingat kepadaku. Ya. Dan kata dikir dalam Al-Quran banyak penggunaan. Kadang disebut dikir untuk Al-Quran, kadang untuk ilmu agama. Karena itu majelis ilmu disebut majelis apa? Majelis dikir. Kadang dikir adalah dengan membaca bacaan-bacaan dikir. Dan banyak lagi makna-makna zikir. Al-Quran juga masuk ke dalam makna zikir. Hadis Rasulullah juga zikir. Siapa yang berpaling dari zikri, mengingat kepadaku. Ya, kalau ditafsirkan seluruhnya, siapa yang berpaling dari ilmu, Allah mengancam. Ta'inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka kami akan berikan untuknya kehidupan yang sempit. Ya. Tidak akan baik hidupnya. Menjadi sempit. Sebagian ulama ada yang menafsirkan ayat kehidupan yang sempit, yaitu di alam kubur nanti. Ya, disempitkan kuburnya, karena telah syah di dalam. Telah syah riwayat, telah sahih riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada seorang yang dikubur, disempitkan kuburnya hingga menghimpit orang yang dikuburin. Lalu tercerai-berai tulang belulangnya, terlepas tulang belulangnya. Iya. Maka seorang yang berpaling dan mengingat kepada Allah akan diberikan ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Waalaikumsalam. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Perhatikan. Dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya pun segera berucap, wahai Rabbku, ya Allah, kenapa aku dibangkitkan buta? Padahal dulu aku di dunia melihat. Kenapa di akhirat buta? Maka Allah berfirman, kadzalika atatka ayatuna fanasita. Kadzalika atatka ayatuna fanasita. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikian telah datang kepada engkau ayat-ayat kami, namun engkau melupakannya. Maka pada hari ini kami juga melupakanmu. Iya. Demikian. Seorang dibutakan oleh Allah karena dia buta di mana? Di dunia. Berpaling dari ilmu agama. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dia yang lain. Iya. Itu ayat tadi di surah Taha. Sekarang ayat di surah Al-Isra. Allah berfirman, وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Barang siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, maka di kehidupan akhirat dia lebih buta dan lebih tersesat lagi jalannya. Subhanallah. Hal yang sangat mengerikan sekali. Karena itu, ya, siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan, jalannya dengan cara apa? Menuntut ilmu agama. Inilah golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Tapi yang berpaling dari ilmu agama, mereka digolongkan kepada orang-orang yang buta. Iya, itu yang kedua dari keutamaan dan pentingnya mempelajari ilmu agama. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala membedakan di dalam Al-Qur'an antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Iya, Allah pisahkan antara keduanya. Allah berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna walladziina laa ya'lamuun?" Iya. Samakah antara orang yang berilmu dan tidak berilmu? Ini soalan bentuknya pengingkaran. Iya. Kalau bahasa tegasnya dikatakan tidaklah sama antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Iya. Jadi Allah bedakan kedudukan orang yang berilmu dan tidak berilmu. Karena itulah hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah jami'an, perhatikan bahwa ilmu agama ini adalah kebaikan yang sangat besar. Ya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan bagi seorang hamba. Ya. Dan alhamdulillah ilmu agama dimudahkan oleh Allah. Mempelajari ilmu agama di masa ini hal yang dimudahkan, maisur. Berbeda dengan masa-masa dahulu. Betapa berat seorang mempelajari ilmu. Ya. Fasilitas yang kurang. Banyaknya bahaya di jalan. Kurangnya transportasi untuk melakukan perjalanan. Tapi di hari-hari ini banyak kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Seorang yang ingin belajar, mungkin dia cuma sekadar duduk di rumah, ya, mendengarkan atau mengangkat telepon atau yang semisal dengannya, dan dia bisa belajar mempelajari ilmu. Banyak kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Karena itu, marilah kita semua memperhatikan dari keutamaan ilmu agama ini. Allah membedakan kedudukan orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. Ya. Kemudian di antara keutamaan ilmu agama, siapa yang mempelajari ilmu agama itu, Allah akan memberikan ketumbuhan di dalam hatinya. Akan diberikan kekokohan di dalam hidupnya. Iya. Dan ini adalah sifat orang-orang yang berilmu. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm." Bahkan ilmu itu adalah ayat-ayat yang sangat jelas di dalam hati-hati orang-orang yang berilmu. Iya. Ada keteguhan di dalam hatinya. Ada keteguhan di hati orang-orang yang berilmu. Ketika terjadi kebingungan, banyak dari manusia yang heran di sejumlah kejadian. Ternyata orang-orang yang berilmu yang kuat dan pandangannya lurus. Iya. Karena itu dalam Al-Quran disebutkan keadaan orang yang berilmu tatkala Nabi diutus sebagai seorang Nabi. Ada yang mendustakan Nabi Muhammad, ada yang menolaknya, tapi orang yang berilmu lah yang mengetahui kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Allah berfirman, "Wa yara alladziina utul 'ilma anna alladhi unzila ilaika min rabbika huwal haqq. Dan orang-orang yang berilmu lah yang bisa melihat bahwa apa yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad itulah kebenaran. Iya. Juga di dalam Al-Qur'anul Karim kita melihat di surah Al-Qasas kisah tentang siapa? Di akhir surah Al-Qasas kisah tentang Qarun. Iya. Kisah Qarun ini adalah kisah yang kita semua maklumi. Qarun seorang ahli harta. Tidak terbilang harta Qarun itu. Bagaimana banyaknya? Kunci-kuncinya saja, kunci hartanya tidak sanggup dipikul oleh 7 orang yang kuat. Baru kunci, belum hartanya. Satu masjid ini, satu kunci. Ya. Kunci harta Qarun ada berapa? Banyak sekali, tidak bisa dipikul oleh 7 orang yang kuat. Ya. Ketika Qarun keluar dengan hartanya yang banyak itu, akhirnya membuat ujian dan fitnah di tengah kaum Nabi Musa. Diterangkan di dalam Al-Quran. Fakharaja ala qawmihi fi zinatihi. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu lanu haddin 'adzim. Maka keluarlah Qarun dengan memakai pakaian kemegahan yang dia ingin dikata, oh ini ahli harta, sudah tampak. Maka terfitnahlah sebagian orang. Berkata orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, wahai yang dikata kita memiliki seperti yang didapati oleh Qarun. Sungguh Qarun ini punya harta yang sangat banyak. Iya. Terjadi fitnah di tengah manusia. Tapi siapa yang kuat? Yang kompak? Yang teguh di atas agama? Diterangkan di ayat setelahnya. Qala alladhina utul ilm, berkatalah orang-orang yang berilmu. Perhatian, yang kuat itu adalah siapa? Orang-orang yang berilmu. Tidak terpengaruh dengan perubahan keadaan manusia. Iya. Tidak goyah dengan banyaknya fitnah dan musibah. Ya. Tidak pula terseret oleh orang-orang yang keluar dari tuntunan agama, tapi ya tegar, ya, bagikan batu karang di lautan, dilepaskan oleh ombak apapun, tetap kokoh dan kuat. Inilah orang-orang yang berilmu. Wa qala alladziina utul 'ilma wa ilaikum thawabullahi khairul liman aamana wa 'amila shalihan. Mereka menegur orang-orang yang terfitnah itu, kasihan kalian, sesungguhnya pahala Allah lebih baik untuk orang yang beriman dan beramal saleh. Karena dunia dengan seluruh isinya tidak ada nilainya dibanding dengan apa? Dengan ilmu agama, dengan keimanan. Ya. Karena itu diingatkan oleh orang-orang yang berilmu. Nah, maka di sini kita bisa mengambil suatu hikmah dan pelajaran, ya, pentingnya seorang hamba berbekal dengan ilmu agar supaya ia diteguhkan pada dirinya. Dan sering kadang terjadi problem di dalam keluarga, di dalam masyarakat. Ya. Kebanyakan sebab yang menjadikan adanya problem itu kurangnya apa? Ilmu agama. Ya. Kurangnya ilmu agama. Kalaulah kaum muslimin mempelajari ilmu agama dengan baik, maka insyaAllah ta'ala akan sedikit kejelekan terjadi di tengah kaum muslimin dan muslimat. Kemudian di antara keutamaan mempelajari ilmu agama ini, Allah subhanahu wa ta'ala memerintah nabinya untuk memohon kepada Allah tambahan ilmu. Iya. Allah firman kepada nabinya, wa qur rabbi zidni ilman, dan berkatalah kepada Nabi Muhammad, berdoalah kepada Allah, ya Allah tambahkanlah ilmu untukku. Iya. Perhatikan ayat ini. Allah tidak memerintah nabinya memohon tambahan harta, tambahan anak, tambahan istri, tambahan kedudukan. Ya. Semuanya dan nikmat-nikmat Allah. Dan nikmat Allah sangat banyak. Nabi hanya diperintah memohon satu tambahan nikmat saya, yaitu nikmat apa? Nikmat ilmu. Wa qur rabbi zidni ilman. Katakan, berdoa wahai Nabi Muhammad, ya Allah tambahlah ilmu untukku. Iya. Baik. Kaidah keutamaan yang sangat besar dan yang kita ingat bahwa ilmu agama adalah nikmat yang teragung. Karena itu bersyukurlah orang-orang yang cinta kepada ilmu, gembira mempelajari ilmu, senang untuk hadir di majelis-majelis ilmu, semangat diri, keluarga dan keturunannya menjadi ahli ilmu, sebagai ahli-ahli ilmu. Iya. Karena itu adalah nikmat yang paling besar. Kemudian dari keutamaan ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Qur'an bahwa yang mendapatkan surganya adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Iya. Dan ini disebut di banyak ayat. Di antaranya ayat yang kita semua hafal. Di surah Al-Bayyinah. Iya. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dhalika liman khashiya rabbah. Balasan untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh ini adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ya. Kemudian Allah jelaskan bahwa surga itu untuk siapa? Dzalika liman khasyiya rabbah. Surga itu bagi mereka yang takut kepada Rabb-nya. Jadi syarat dapat surga apa? Apa syarat dapat surga dalam ayat? Harus takut kepada Allah. Ya. Ayat lain, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya, untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Jadi mereka yang takut kepada Allah itu adalah pengampun, penggugur dosa, hal yang menjatuhkan dosa. Iya. Kemudian dapat pula pahala yang besar. Masya Allah. Di ayat yang lain Allah firman, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Bagi mereka yang takut kepada kedudukan Rabb-nya. Iya. Apa arti kedudukan di sini? Dalam ayat maqam ini ada dua penafsiran di kalangan ahli tafsir. Yang pertama, dia takut kepada kebesaran Allah. Karena dia tahu Allah Maha besar. Iya. Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba. Kalau dia berbuat jelek di dunia ini, Allah Maha kuasa untuk menghisabnya pada hari kiamat dan menyiksanya. Iya. Jadi ini makna yang pertama, takut kepada kebesaran Allah. Makna yang kedua, takut kepada maqam Rabbih, adalah dia takut kalau berdiri depan Allah mempertanggungjawabkan seluruh amalannya. Ini dua penafsiran. Jadi orang yang takut kepada kedudukan Rabb-nya disebutkan dia dapat dua surga. Ingat, dapat apa? Dua surga, bukan cuma satu. Dapat dua. Iya. Jadi sekarang saya sudah bacakan tiga ayat bahwa surga, pengampunan, dan pahala besar diberikan untuk siapa? Diperuntukkan untuk siapa? Mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saya bawakan ayat yang menjelaskan keutamaan ilmu. Allah firman, "Innama yakhsyallaha min 'ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Jadi mereka yang takut ini dibatasi dalam ayat hanya siapa? Para ulama saja, orang-orang yang berilmu saja. Iya. Maka surga-surga yang indah tersebut yang diberikan untuk orang-orang yang takut kepada Allah, diterangkan bahwa orang-orang yang takut kepada Allah ini, mereka adalah orang-orang yang berilmu. Karena ilmu agama yang dimiliki oleh seorang hamba akan memberikan rasa takut di dalam dirinya. Ya. Dia takut akan kejelekan amalannya. Dia takut menghadap kepada Allah dalam keadaan Allah tidak ridha terhadapnya. Dia takut bahwa hidupnya ini masih banyak kekurangan yang dia lakukan. Ya. Masih terjadi kesalahan-kesalahan yang harus dia perbaiki. Maka sekali lagi, siapa yang ingin mendapatkan surga, tergolonglah kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Dan orang-orang yang takut kepada Allah ini hanyalah siapa? Hanyalah ulama. Iya, orang-orang yang berilmu. Kemudian dari keutamaan orang yang mempelajari ilmu, Allah Subhanahu wa taala iya menjelaskan di dalam Al-Qur'an, Allah khalaqa sab'a samawat wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Allah berfirman, Allah yang menciptakan tujuh langit. Juga Allah yang menciptakan tujuh bumi semisal dengannya. Dan Allah yang menciptakan antara langit dan bumi supaya kalian mengilmui, mengetahui bahwa Allah yang maha mampu atas segala sesuatu. Ya. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Jadi tujuan penciptaan langit dan bumi, dan antara keduanya, kembali kepada suatu ghayah, suatu tujuan yang paling tinggi. Tujuan yang paling utama, yaitu apa? Agar supaya hamba punya ilmu bahwa Allah Subhanahu wa taala ya yang maha mampu atas segala sesuatu, dan Allah maha memiliki ilmu terhadap segala perkara. Baik, mungkin ada dulu, insyaallah nanti kita lanjut. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Baiklah, tuan-tuan, puan-puan dan hadirin hadirat yang saya hormati dan saya muliakan. Kemudian dari keutamaan mempelajari ilmu agama, jalan yang lurus, as-siratul mustaqim, adalah dua hal, ilmu dan amalan. Iya, ada dua, ilmu dan amalan. Ini fikih ada di buah surah Al-Quran. InsyaAllah ta'ala setiap muslim dan muslimat hafal surahnya, dibaca di dalam sholat tiap hari. Paling sedikit 17 kali dibaca dalam sehari. Kira-kira di surah apa ini? Di surah Al-Fatihah. Allah firman, ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di dalam ayat ini perintah pada orang yang sholat berdoa, bermohon kepada Allah. Ya Allah, berilah hidayah padaku, menggapai jalan yang mustaqim. Kemudian Allah jelaskan apa sirat mustaqim ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bahwa sirat mustaqim adalah jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Itulah jalan para nabi dan para rasul. Yang disebut di ayat yang lain di surah An-Nisa, ulaika alladzina anallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Mereka itulah orang-orang yang Allah beri nikmat kepadanya dari para nabi, para siddiq, para syuhada dan para orang shalih. Iya. Kemudian Allah perjelas sirat mustaqim ini, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diterangkan dua jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus. Bukan jalan orang-orang yang Allah murka kepadanya. Bukan pula jalan orang-orang yang Allah sesatkan. Siapa jalan orang-orang yang Allah murka kepadanya? Ini jalannya orang-orang Yahudi. Kenapa Yahudi itu? Punya ilmu tapi tidak ada beramal, Yahudi. Ya'rifuna al-kitab kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka mengerti Alkitab seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Ada pula orang tak kenal anaknya. Semua orang kenal anaknya sendiri. Yahudi kenal syariat seperti apa? Kenal anaknya sendiri. Tapi begitu Nabi Muhammad diutus sebagai seorang nabi, Yahudi tak ada ikut. Ya. Ini orang Yahudi tidak beramal dengan apa? Dengan ilmunya. Orang-orang Nasara kebalikannya. Ya. Waladdallin, mereka tersesat. Kenapa? Beramal tapi tidak punya ilmu. Tidak berilmu. Ya. Adapun umat Islam, bila mereka berilmu, jika mereka berilmu, mereka beramal dengan ilmunya. Ya. Dan umat Islam tidak beramal kecuali dibangun di atas asas ilmu. Itu umat Islam. Dan itulah jalan yang lurus. Karena itu, ilmu agama adalah pohonnya. Ya. Al-ilmu syajara wal-amalu tamara. Dan para ulama, ilmu itu pohonnya, sedangkan amalan adalah buahnya. Ya. Amalan adalah buahnya. Orang yang tanam pohon tidak beramal, tidak ada manfaatnya, sebab tidak mendapat buah. Ya. Orang yang beramal tanpa ilmu, ini namanya seorang yang berhayal, berangan-angan. Ingin memetik buah, tidak menanam apa? Ya, tidak menanam pokoknya. Ya. Baik. Karena itu sekali lagi, ilmu disertai dengan apa? Amalan. Dan amalan harus dibangun di atas ilmu. Itulah as-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Ya. Karena itu siapa yang hanya punya semangat beramal tapi tidak memiliki semangat belajar ilmu, maka ini perlu meluruskan jalannya. Demikian pula orang yang belajar saja tapi tidak mengamalkan ilmunya, ini juga perlu untuk apa? Meluruskan jalannya. Harus meluruskan jalannya agar supaya mendapatkan as-sirat al-mustaqim. Ya. Kemudian dari keutamaan ilmu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ilmu itu adalah ruh dan cahaya kehidupan seorang hamba. Subhanallah, ilmu agama disebut apa? Disebut ruh. Ya. Bagaimana roh pada manusia itu? Adakah manusia yang hidup tanpa roh? Tidak. Apabila rohnya sudah keluar, artinya ajalnya sudah sampai. Ya. Dan Allah menyebut bahwa ilmu agama adalah roh. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Dan demikianlah wahai Nabi Muhammad, kami wahyukan kepadamu ruh dari agama. Jadi agama disebut apa? Disebut ruh. Iya. Dipanggil ruh di dalam ayat. Sebelumnya, masa yang lalu, engkau Nabi Muhammad tidak pula kenal apa itu iman, tidak kenal apa itu Alkitab, Al-Quran. Namun kami jadikan Al-Quran itu, ilmu ini sebagai cahaya kepada siapa yang kami kehendaki. Tatkala Nabi Muhammad telah mendapatkan ilmu, telah memiliki ruh dan cahaya ini, Allah firman, engkau Nabi Muhammad boleh memberi hidayah kepada siapa yang engkau inginkan. Itu mengajak orang menuju di jalan lurus sehingga semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berjalan bersama Nabi Muhammad menuju kepada negeri akhirat. Ya. Mencari surga dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin, yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulal salam, wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi'idznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim." Telah datang kepada kalian cahaya dan kitab yang jelas. Jadi agama, Al-Quran disebut cahaya, disebut kitab. Dua penyebutan. Iya. Disebut nur. Nur artinya apa? Maknanya cahaya. Kami ya, memberi hidayah kepada siapa yang kami pilih menuju kepada jalan-jalan yang diridhai oleh Allah. Dikeluarkan dari kegelapan menuju kepada cahaya dengan izin Allah. Dan Allah memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Karena itu agama adalah cahaya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awaman kana maitan fahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi bin-nas, kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah orang yang tadinya dia mayat, kemudian kami hidupkan dia, kemudian kami beri cahaya, ia berjalan dengannya. Inilah orang-orang yang apa? Mendalami ilmu agama. Subhanallah. Sebelum dia kenal ilmu agama, kenal akidah yang benar, sebelumnya dia dianggap oleh Allah seperti mayat. Jika demikian, tentunya banyak mayat yang berjalan sekarang ini. Ya. Mayat bisa, baik mayat boleh apa? Boleh berjalan. Ini aneh tapi nyata. Kita lihat ya. Baik. Tadinya engkau adalah mayat. Allah hidupkan dengan ilmu agama. Dan diberi cahaya oleh Allah, berjalan dengannya. Apakah orang yang menerima ilmu ini telah mendapat cahaya dan kehidupan? Apakah sama dengan orang yang tetap berada di dalam kegelapan? Iya. Berada di dalam kegelapan, tidak berkeinginan untuk keluar darinya. Ya, tentunya tidak sama antara dua golongan. Karena sekali lagi, ilmu agama ini adalah kehidupan dan apa? Cahaya bagi seorang hamba. Iya. Bagi setiap muslim dan muslimah. Barang siapa yang menghendaki kehidupan yang sejati, kehidupan yang hakiki, rahasianya adalah apa? Adalah mempelajari ilmu agama. Ya. Baik. Kemudian di antara keutamaan ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang anjing yang terlatih. Ya. Apa hukum anjing terlatih dalam Al-Qur'an? Kalau dia menangkap hewan buruan, boleh dimakan atau tidak? Boleh dimakan. Ya. Firman Allah, "Mimma amsakna 'alaikum." Silahkan kalian makan hewan buruan yang ditangkap oleh anjing-anjing terlatih. Dalam ilmu fikih, jika anjing terlatih dilepas, baca bismillah, lepas tangkap hewan buruan, begitu tuan anjing ini temukan si anjing bersama anjing-anjing lain, maka hewan buruan tidak boleh dimakan. Ya. Kenapa? Karena ada anjing tidak terlatih di situ. Ya. Tidak pula diketahui siapa yang membunuhnya, anjing terlatih atau selainnya. Perhatikan, anjing yang tidak terlatih merusak. Hukum apa? Hukum dari hewan buruan. Ya. Kalau anjing saja terlatih diberi pengetahuan berburu, Allah sebutkan keutamaan boleh dimakan hewan buruan yang berbeda dengan anjing yang lainnya. Apalagi manusia kalau menuntut ilmu agama. Ini namanya dalam Al-Quran, dalam ilmu tafsir, ya, cara berdalil dengan tariqatut tanbih, cara mengambil isyarat, kiasan di dalam apa? Ayat itu. Ya. Jadi kalau anjing saya seperti ini dibedakan kedudukannya karena memiliki keilmu, ya, pengetahuan, apalagi antara sesama apa? Sesama manusia. Ya, karena itu tingkat-tingkat kedudukan manusia ditentukan oleh ilmu agama yang dia pelajari. Iya, semakin kuat ilmu agama seseorang, akan semakin banyak kebaikan yang dia dapatkan. Kemudian di antara keutamaan mempelajari ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa mempelajari ilmu agama adalah pokok keberuntungan, ya, yang menyelamatkan dari segala kerugian. Kita semua hafid surah wal asri. Ya. Allah firman wal asri, innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr. Wal-asri demi waktu asar. Boleh pula diterjemahkan, dimaknakan demi masa. Ya. Allah bersumpah. Ya. Ini sumpah, Rasulullah ada sumpah. Adalah untuk menegaskan apa? Perkara. Ya. Ini air minum. Begitu. Ini saya katakan air minum milik saya. Bila saya katakan, jika saya katakan demi Allah ini air minum milik saya, ini apa namanya? Penegasan atau bukan? Perkataan Allah bersumpah di diri wal asri demi masa inna ini penegasan pula. Jadi penegasan yang keberapa? Yang kedua. Ya. Ini air minum milik saya. Kalau saya katakan sesungguhnya air minum ini milik saya, ini juga apa? Penegasan. Lafi khusrin. Lam di situ dalam bahasa Arab juga apa? Penegasan. Lam muzahlah pada dalam istilah bahasa Arab. Artinya benar-benar merupakan milik saya. Jadi tiga penegasan. Ya. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar di dalam apa? Kerugian. Subhanallah. Ini asal kehidupan banyak dari manusia. Di mana? Di kerugian. Kecuali empat golongan yang disebut di kelanjutan ayat. Illa diperkecualikan. Siapa yang pertama diperkecualikan? Alladzina amanu, orang-orang yang berilmu. Dan ingat, orang-orang yang beriman. Keimanan itu adalah keyakinan. Dan keyakinan tidak akan ada di dalam hati kecuali dibangun di atas apa? Di atas ilmu agama. Karena itu banyak dari ahli tafsir menafsirkan illalladzina amanu, yaitu apa? Orang-orang yang berilmu. Iya. Kecuali orang-orang yang berilmu, beramal saleh, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan apa? Kesabaran. Ini empat golongan. Berilmu, beramal, berdakwah, menyampaikan kebenaran serta bersabar. Iya. Siapa yang memiliki empat hal ini, maka pasti ia dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Kemudian dari keutamaan mempelajari ilmu agama ini, awal surah yang turun kepada Nabi SAW, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbuka al akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Perhatikan ayat-ayat itu. Perintah membaca. Ya. Ini perintah tadi. Perintah menuntut ilmu, belajar atau tidak? Perintah belajar. Ya. Menuntut ilmu. Dan ini wahyu yang paling pertama turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dari keutamaan mempelajari ilmu agama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari keutamaan ilmu bahwa segala kebaikan adalah dengan mempelajari ilmu agama. Ingat. Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan pahamkan dia di dalam agama. Ya. Kebaikan dalam ayatnya teks umum. Segala kebaikan yang dia perlukan di kehidupan dunia ini. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kebaikan pada dirinya, pada keluarganya, pada masyarakatnya, pada negara, negeri. Segala kebaikan. Siapa yang menghendaki kebaikan, ya Allah menghendaki pada kebaikan, Allah akan buat dia apa? Faqih dalam agama. Paham dalam agama. Ya. Kredo ilmu agama sangatlah indah. Hal yang mewarnai kehidupan seorang hamba, menghiasi hidupnya. Ilmu agama itu nasihat di dalam hati. Menghibur tatkala seorang hamba berduka. Yang memberikan solusi jika ada problem. Pelebur dikala lara. Ilmu agama adalah pendamping tatkala seorang merasa kesepian, merasa sendiri. Ilmu agama adalah hal yang selalu membuatnya berjalan ke depan, menuju kepada Allah dan negeri akhirat. Keindahannya sulit untuk dilukiskan. Kebaikan dari ilmu agama ini lebih banyak dari apa yang telah kita terangkan tadi. Namun itu adalah hal-hal yang mengingatkan, perkara yang baik untuk kita perhatikan. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan membuatkan, menjadikan dia faqih di dalam agama. Orang yang menyajarkan ilmu agama, dari orang yang dipahamkan. Bila jika dia telah paham, kemudian dia ajarkan kepada orang. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Yang terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan apa? Mengajarkannya. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humril na'am. Andai kata Allah memberi hidayah kepada seseorang karena sebab kamu, ya, ada orang masya Allah dia dapat hidayah, kita pula yang menjadi sebab, karena kita yang mengajar, mengajarkan. Ya. Kadang ada orang ya tidak punya ilmu, tapi ayo kita berangkat belajar menuntut ilmu agama, diajak orang lain ikut sehingga orang ini mendapatkan hidayah. Iya. Maka Nabi bersabda, la yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min hubril na'am. Jika andai kata Allah memberi hidayah kepada seorang oleh sebab kamu, pahalanya lebih baik daripada unta-unta merah. Ya. Ini unta-unta merah hanya apa? Lambangnya kiasan untuk harta yang termahal milik orang-orang Arab. Orang Arab kalau cakap harta termahal, mereka sebut apa? Unta merah. Ya. Maksud hadis bahwa satu dapat hidayah, satu orang dapat hidayah, kita menjadi sebab, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Di satu orang yang dapat apa? Hidayah. Bagaimana pula kalau seorang dengan ilmu agama tersebut, banyak manusia yang mendapat hidayah. Ini lebih baik daripada apa? Satu saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena itu menuntut ilmu agama perniagaan yang pasti beruntung. Ya. Banyak orang sekarang pikir usaha. Masya Allah. Nah, buat toko. Agar untung berapa? 1 juta ringgit misalnya. Eh. Ilmu agama lebih baik daripada dunia dan apa? Seisinya. Perniagaan pasti. Jalannya mudah. Eh. Tapi siapa yang mau berdagang? Dengan apa? Mencari ilmu agama? Eh, ini sedikit kita jumpai di masa ini. Iya. Karena itulah kaum muslimin dan muslimat sangat penting sekali untuk mengetahui apa keutamaan dan kebaikan mempelajari ilmu agama ini. Iya. Dan saya ingatkan juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jalan menuju kepada surga adalah apa? Dengan mempelajari ilmu. Di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "May yuridillahu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang berjalan menempuh sebuah jalan, ia mencari ilmu di jalan itu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju kepada surga. Jadi menuntut ilmu adalah jalan kemana? Ke surga. Dan ini dari keutamaan orang-orang yang mempelajari ilmu. Kemudian saya tutup ya, pertemuan kita ini dengan sebuah hadis atau dengan sebuah ayat Al-Quranul Karim di mana Allah Subhanahu wa Taala menjelaskan bahwa kepemimpinan di dalam agama keimanan, keimanan di dalam agama itu didapatkan dengan jalan apa? Dengan jalan seorang mempelajari ilmu agama. Allah berfirman di dalam Al-Quran ayat, kita semua sering menyimaknya di setiap apa? Salat subuh ya, di hari Jumat, di surah As-Sajdah, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan mereka para imam, para pemimpin di dalam agama ya, orang-orang yang teratas dalam agama. Kenapa dijadikan para pemimpin? Dengan dua syarat. Lamma sabaru, syarat pertama tatkala mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, syarat yang kedua, dan mereka adalah orang-orang yang sangat yakin terhadap ayat-ayat kami. Ingat bahwa keyakinan semuanya bersumber dari apa? Dari ilmu. Tidak mungkin ada orang yang yakin dan dia tidak mempelajari ilmu tersebut. Iya. Karena itu perhatikanlah dari mana kehidupan ini. Hidup ini hanya sementara. Semua orang hidup di dunia berapa kali? Satu kali saja. Kesempatan hanya sekali. Iya. Waktu terus bergulir. Masa terus berjalan. Tidak pernah putus. Tapi ajal adalah suatu hal yang pasti datang. Karena itu sepanjang Allah masih memberi kesempatan, ya, siapapun kita, sebagai seorang muslim dan muslimah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapak, sebagai seorang anak, siapapun punya kewajiban untuk apa? Mempelajari ilmu agama dan mempersiapkan bekalnya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu agama ini adalah sumber ketaatan yang sangat besar. Ya. Mempelajari ilmu agama disebut oleh para ulama lebih baik daripada salat sunnah, lebih baik dari salat malam, lebih baik dari jihad fi sabilillah sekalipun. Ya. Karena manfaatnya untuk diri seorang hamba, untuk keluarga dan masyarakat sangatlah besar. Ya. Banyaknya kejelekan dan fitnah terjadi karena kurangnya ilmu agama di tengah kaum muslimin. Ya. Maka hendaknya kita bangkitkan semangat ini di dalam menuntut ilmu agama. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Waktu sudah berjalan sejam lebih sedikit. Semoga apa yang saya terangkan di sini, walaupun sebenarnya hanya sedikit dari ayat-ayat dan hadith-hadith yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu agama, namun saya berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga yang sedikit ini bisa menjadi banyak di dalam hati kita dan bisa menjadi perkara yang membawa keberkahan yang banyak dan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Wallahu taala alam. Tentunya banyak kekurangan dan kesalahan di dalam apa yang saya sampaikan, yaitu penilaian kiranya dimaafkan untuk hal itu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memperjumpakan kita di atas kebaikan dan ketakwaan di kehidupan dunia ini, dan kelak di kemudian hari insyaallah di surga Allah yang penuh dengan kemuliaan dan kebaikan. Innahu waliyyu dzalika wa huwa jawwalul karim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi, macam mana kita mau menyampaikan ilmu bahkan Nabi sebut baliwani walau ayat. Jadi siapa yang perlu menyampaikan ilmu berdasarkan kepada hadis ini? Soal pertama. Soal kedua, dalam keadaan sekarang ini kita ada yang muamalah dengan riba, muamalah dengan yang gharar tidak jelas. Jadi ilmu yang sebegini ini sejauh mana kepentingannya berbanding dengan ilmu kita? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mubu'ati rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jadi ini ada dua soalan yang diajukan tadi. Yang pertama berkaitan dengan hadis. Hadis yang disebutkan adalah hadis Abdullah bin Amr bin As riwayat Al-Bukhari. Rasulullah bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Sebenarnya hadis ini kalau kita maknai dengan benar, kita simak dengan jelas, insya Allah sudah memberikan apa? Jawaban. Karena Nabi bersabda balighu. Apa artinya balighu? Hah? Sampaikan. Seorang yang menyampaikan, dia hanya perantara. Datang, dia sampaikan. Jelas ya? Kalau dia tidak punya ilmu, boleh dia menyampaikan? Hah? Tentunya tidak boleh menyampaikan. Jadi penyampaian apabila ilmu telah datang kepada dia, dia yakin ilmu itu, boleh dia sampaikan. Syarat yang kedua dalam ayat anni, perhatikan, dariku. Dia harus pastikan bahwa itu dari siapa? Dari Nabi. Jangan dia dengar-dengar saja pembaca buku, ternyata bukan dari Nabi. Ya, dia kan sudah cakap pula Nabi bersabda, padahal bukan dari siapa? Dari Nabi. Bahaya yang sangat besar. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kada ba'aliyya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang sengaja berdusta, berbohong terhadap namaku dengan sengaja, hendaknya dia siapkan tempat duduknya dari api neraka. Tak boleh seorang sampaikan hadis tidak jelas. Jadi menyampaikan ilmu, sekali lagi, siapa yang sampai kepadanya ilmu, dia sampaikan sesuai dengan yang dia ketahui, sebagaimana yang dia pahami. Apabila pemahamannya sudah dia pastikan benar, maka ini insyaallah ta'ala tidak ada masalah. Jelas ya? Dia terima dari guru, pemahaman sudah benar, dia sampaikan sekadar ilmunya. Jika tidak tahu, dia jawab Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Dia punya ilmu, dia sampaikan. Jadi insyaallah ta'ala hal yang baik berjalan dengan apa? Berjalan dengan hadis. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah muamalah riba. Ini memang dari fenomena yang sangat menyedihkan di kalangan kaum muslimin. Bergampangan dengan riba dan banyaknya terjadi riba. Dan itulah sebab kehancuran. Karena yang menghancurkan umat-umat sebelum kita, salah satunya adalah apa? Perbuatan riba yang mereka lakukan. Orang Yahudi dilaknat oleh Allah karena apa? Salah satunya juga karena perbuatan riba. Karena itu seorang muslim dan muslimah adalah wajib untuk mengetahui hukum-hukum riba jika dia terjun di dalam apa? Muamalah. Agar tidak memberatkan dan tidak menjatuhkan riba pada orang lain. Ambillah duit ini, pinjam 1,000 ringgit. Tapi nanti kembalikan berapa? 1,200. Ini adalah riba. Jelas ya? Bagaimana seorang bisa mengetahui itu? Bagaimana seorang boleh tahu bahwa itu riba? Caranya adalah apa? Belajar, harus punya fikih dalam agama. Inilah pembahasan kita di malam ini. Bagaimana pentingnya seorang mempelajari ilmu agama. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "La yaqrab suqana man lam ya'rif ahkam ar-riba." Jangan sekali-sekali ada yang dekat ke pasar kami orang yang tidak paham ilmu tentang riba. Jadi oleh Umar bin Khattab dilarang yang tidak belajar riba dekat pasar, agar supaya tidak memberatkan orang-orang dengan perbuatan riba sedang dia tidak tahu hukumnya. Baik, jadi ini mungkin yang saya bisa jawab untuk pertanyaan ini. Wallahu a'lam. Di soalan ini banyak hal yang perlu dijelaskan. Yang pertama yang perlu dijelaskan di sini bahwa fatwa para ulama itu ada dua jenis. Ada yang memberi fatwa secara umum yang terkait dengan masalah atau kondisi keadaan tertentu, dan fatwa terkait dengan kondisi apa tertentu. Semuanya adalah ilmu, alhamdulillah. Semuanya dengan apa? Dengan tadi. Tapi saya beri satu contoh, kalau supaya kita berpikir. Datang seorang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bolehkah saya mencium istri dalam keadaan berpuasa?" Nabi menjawab, "Tidak boleh." Datang pula orang yang kedua, bertanya pertanyaan yang sama, "Ya Rasulullah, bolehkah saya mencium istri dalam keadaan berpuasa?" Kata Nabi, "Kamu tidak ada masalah." Perhatikan, pertanyaan sama, jawaban apa? Jawaban berbeda. Karena ini kondisi keadaan berbeda. Tahukah kita siapa penanya yang pertama? Pertanyaan yang pertama anak muda. Kalau jawab boleh, bahaya bagi anak muda. Pertanyaan yang kedua orang tua. Ya, insya Allah taala orang tua. Dibolehkan, diberi keringanan, karena biasanya lebih pandai untuk menjaga diri. Jelas ya? Baik. Jadi ini dua jawaban Nabi berbeda untuk pertanyaan. Satu pertanyaan yang apa? Yang sama. Nah, fatwa para ulama yang bersifat umum, karena tidak boleh dikhususkan pada keadaan tertentu, apalagi yang memang berkaitan dengan masalah-masalah yang sangat riskan. Ini tentunya uraiannya ada bidang-bidang ilmu yang perlu kita pelajari. Ada bidang ilmu usul fikih yang perlu kita pelajari. Kemudian ada bidang bagian dari usul fikih di pembahasan fatwa juga perlu kita pelajari. Apabila kita belum pelajarinya dengan baik, insya Allah kemusykilan-kemusykilan seperti ini akan apa? Akan lepas menjadi jelas. Kemudian yang kedua, bagaimana menyikapi silang pendapat di kalangan ulama? Nah, disinilah sebenarnya pentingnya seorang itu menuntut apa? Ilmu agama. Silang pendapat itu menjadi masalah ketika seorang itu kurang di dalam mempelajari. Namun jika ia banyak mempelajari, insya Allah hal itu tidak terlalu bermasalah. Kalau beri contoh pemilu tadi, umumnya para ulama tidak ada silang pendapat tentang tidak bolehnya. Hanya saja di dalam melihat kondisi dan keadaan, ini yang terjadi apa? berbeda ijtihad, berbeda jawaban. Nah, dan ijtihad-ijtihad yang seperti ini yang hendaknya kita cocokkan, kita dudukkan pada tempatnya. Kita dudukkan pada tempatnya. Karena itu sekali lagi banyak dari hal yang sebenarnya perlu ya kita pelajari lebih mendalam, harusnya kita lebih banyak mengkajinya. Dan ini semuanya di pembahasan berkaitan dengan ilmu, saya tidak bisa memberikannya di jawaban yang dikasih. Baik, itu mungkin jawaban untuk soalannya, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala. Baik, kalau ya, tidak ada pertanyaan lagi, ya saya cukupkan di sini. Dan sekali lagi saya berharap berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita dengarkan di majelis ini menjadi ilmu yang nafik bagi kita semua, dan insyaAllah berbuah dengan amalan yang salih, dan menggolongkan kita dari orang yang mendengarkan ucapan kemudian dia ikuti yang terindahnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyokongkan kita di atas keislaman dan di atas sunnah Rasulullah di kehidupan dunia, di alam kubur, dan di kehidupan tatkala kita semua menghadap kepadanya. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan dan kesalahan. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.